Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله حفظني وحفظكم الله Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim Surat Ash-Shu'ara ayat yang ke-88 89 Yawma la yanfa'u Malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak akan bermanfaat malun harta wala banun dan juga anak. Hari itu adalah hari yang tidak akan bermanfaat harta ataupun anak-anak. Illa man atallaha kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim. Dengan hati yang selamat. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala makna al-qalbul salim. Apa itu hati yang selamat? Maknahu makna dari hati yang selamat adalah alladhi salima minasyirki wasyak. Selamat dari kesyirikan. Selamat dari keraguan. Wa mahabbati syarr. Selamat dari kesukaan dengan kejelekan. Wal israr alal bid'ah wal dzunub. Demikian juga selamat dari terus menerus di atas bid'ah dan dosa-dosa. وَيَلْزَمُ مِنْ سَلَامَتِهِ مِمَّا ذَكَرَ dan konsekuensi keharusan dari selamatnya dari apa yang sudah kita sebutkan اتصافه بأدادها yaitu mensifati dengan kebalikannya من الإخلاص berupa keikhlasan Ikhlas ini adalah kebalikan dari asyirk. Dia selamat dari kesyirikan, dia isi dengan keikhlasan. Wal ilm. Dia selamat dari syak, keraguan, ia hiasi dengan ilmu. Wal yaqin Demikian juga ia hiasi dengan yakin. Wa mahabbatil khair, cinta dengan kebaikan. Wa tazyinuhu fi qalbihi, dan ia hiaskan yang demikian itu di dalam hatinya. Hatinya penuh dengan keikhlasan, dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan cinta kebaikan. Wa antakuna iradatuhu wa mahabbatuhu, maka menjadilah ia keinginan dan kecintaannya tabi'atan li mahabbatillah, mengikuti kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hawahu tabi'an lima ja'a 'anillah, itu mengikuti apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hati yang selamat, yang akan bermanfaat. Dan inilah yang sudah kita sebutkan pada yang lalu, pensucian jiwa itu dengan takhliyah wa tahliyah. Dibersihkan dari kesyirikan, kebid'ahan, keraguan, kebimbangan. Dibersihkan dari kecintaan terhadap kejelekan. Diisi, dihiasi dengan keikhlasan, dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan cinta kepada kebaikan. Sehingga irodahnya dia, kecintaannya dia, itu mengikuti kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah cinta, ya ikuti. Hawa nafsunya, itu mengikuti dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Upaya usaha yang berikut untuk mensucikan jiwa adalah ighlaqul manafidhi allati tukhriju bil insan 'an at-tazkiyati wa tub'iduhu 'anil fadilati wa taqi'uhu fir radilati, menutup pintu-pintu yang akan mengeluarkan seseorang dari kesucian. Jadi pintu-pintu yang itu akan menjadikan orang keluar dari kesucian, tutup. Wa tub'iduhu 'anil fadilah, demikian juga menutup pintu-pintu yang akan menjauhkan seseorang dari keutamaan. Demikian juga menutup pintu-pintu yang akan menjatuhkan seseorang firrodilah, di dalam kerendahan. Jadi kita ikhwah berusaha jalur-jalur yang akan menjadikan diri kita itu keluar dari kesucian, terjauhkan dari keutamaan, terjatuh ke dalam kerendahan. Maka pintu-pintu ini harus kita tutup rapat-rapat. Fayatahajul abdu hajatan masatan ila ighlaqil manafid allati tudannisu nafsahu wa tudassiha. Maka seorang hamba butuh dengan kebutuhan yang masah, sangat-sangat mendesak, ila ighlaqil manafid, untuk menutup pintu-pintu, allati tudannisu nafsahu, yang akan menodai jiwanya, wa tudassiha, yang akan mengotori jiwanya. Jangan dibuka itu. Walaupun kesempatan ada di hadapan ikhwah. Ayatul ummahat wal akhwat. Itu ditutup. Kalau itu akan menjatuhkan kita ke dalam kerendahan. Akan menjauhkan dari keutamaan. Segera diantisipasi. Wa qad duriba lana fis sunnati masalun yubayyinu khuturata wulujil abdi fima yudayyi alaihi dinahu. Dan sungguh sebuah permisalan telah dicontohkan buat kita di dalam sunnah yang menjelaskan bahayanya masuknya seorang hamba pada perbuatan yang akan menyia-nyiakan agamanya. Perbuatan yang akan menjadikan dia menghilangkan agamanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Daraballahu masalan. Siratan mustaqima. Allah subhanahu wa ta'ala memisalkan sebuah contoh. Siratan mustaqimah. Jalan yang lurus. Ada jalan lurus. Wa'ala janbatai sirat. Dan di dua sisi jalan ini. Di sisi kanannya dan sisi kirinya. Surani. Ada dua pagar. Ya, ada jalan lurus. Kemudian dipagari ikhwah. Pagar-pagar. Kalau ada pagar kan orang untuk lewat kan jadi gak bisa belok kanan belok kiri. Sudah dipagar. Lurus aja. Ya. Fihima. Namun di dalam pagar-pagar ini. Abwabun. Itu banyak pintu-pintu. Bahkan pintu-pintunya mufattahatun. Dibuka. Pintunya dibuka. Walal abab suturun marhotun. Dan di atas pintu tadi, ya pintunya sudah dibuka, itu ada tirai yang menjulur, yang menutupi pintunya. Sehingga kalau cuma disingkap saja itu bisa masuk. Kalau pintunya terbuka. Bisa digambar ya. Jadi ada jalan lurus, ada pagernya. Nah, di sisi pagar-pagar ini banyak pintu. Dia terbuka, tapi ada tirainya. Tirai tahu ya, kayak korden lah ya, tirai. Wa ala babis sirat, dan di pintu jalan ini, da'in, ada yang menyeru. Yaqul mengatakan, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, udkhulu sirat jami'an. Masuklah kalian ke jalan ini semuanya. Wala tata'arruju, jangan kalian tertinggal. Masuk. Penyuruhnya demikian. Karena sudah jelas ini jalannya lurus. Dan supaya aman ada pagernya. Cuman itu banyak pintu di situ. Pintunya terbuka dan ada tirainya. Wayadu min fokis sirat, dan di atas jalan yang lurus ini ya, juga di situ ada da'in, ada penyeru ya, yang memperingatkan khusus untuk memperingatkan mara bahayanya pintu-pintu ini ya, jadi penyeru jalan itu sudah ada yang memperingatkan bahayanya belok kanan belok kiri. Itu pun ada. Fa idza arada yaftau syai'an min tilkal abwab, maka apabila ada yang ingin membuka sedikit saja dari pintu-pintu itu. Dan biasanya ikhwah, kalau seperti itu semakin penasaran. Jane apa kinan jero? Ya, sudah diperintahkan untuk lurus, ada pintu penasaran. Ya, ingin dibuka. Tabarakallahu fikum jami'an. Maka akan diingatkan, waihak, celaka engkau. La taftahu, jangan engkau buka itu tirai. Fa innaka in taftahu talju. Jika engkau buka itu, niscaya engkau akan masuk. Ya, karena penariknya itu sangat kuat sekali. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Itu gambaran yang Allah permisalkan. Ya. Wasirat yang dimaksud sirat, jalan yang lurus tadi, itu adalah Islam. Diajak, diseru untuk masuk Islam. Udkhulu fisilmi kaffa wala tattabi'u syaitan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu buat kalian musuh yang nyata. Jangan ada yang tertinggal, ikuti lurus terus. Jadi sirat itu adalah Islam. Sedangkan pagarnya itu, asuron, pagar yang ada di kanan dan di kiri, itu adalah hududullah. Batasan-batasan Allah. Karena Islam itu ada batasan-batasannya. Baik itu perintah, ataupun itu larangan, ada batasan-batasannya. Dan selalu diingatkan kalau itu bentuknya perintah. Wa tilka hududullah wa la ta'taduha. Itu batasan-batasan Allah, jangan kalian melampaui batas. Cukup dengan apa yang sudah dijelaskan. Salat itu sudah dijelaskan yang wajib, yang sunnah. Jangan melampaui batas dengan menambah-nambah dari sholat yang tidak disyariatkan. Puasa, sudah ada batasannya, yang wajib, yang sunnah. Jangan nambah-nambah dengan puasa-puasa yang lainnya. Demikian. Seluruh perintah-perintah itu sudah ada batasannya. Maka dilarang untuk melampaui batasan. Begitu pula, larangan-larangan pun sudah dibatasi. Wa tilka hududullah, dan itu batasan-batasan Allah. Wa la taqrabuha, maka jangan kalian mendekatinya. Ya, jadi lalui jalan itu. Terus jangan melampaui batas ini. Sudah dibatasi. Barakallahu fikum jami'an. Wal abwab al-mufattahah, dan pintu-pintu yang dibuka tadi, itu adalah maharimullah, perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan perkara-perkara yang Allah haramkan, syaitan mengajaknya begitu canggihnya, begitu lihainya, untuk manusia itu tertarik dan ingin masuk di dalamnya. Penasaran. Penasaran. Ingin masuk di dalamnya. Apa isinya? Subhanallah. Demikian. Harus diwaspadai. Sedangkan ad-da'i, ya, penyeru tadi yang untuk masuk ke dalam sirat, lewat sirat, adalah kitabullah. Al-Quranul Karim. Sedangkan da'i yang mengingatkan yang di atas sirat, itu adalah wa'idullah fi qalbi kulli muslimin. Itu adalah wasiat atau nasihat Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di hatinya setiap kaum muslimin. Karena hati ini, ikhwah, itu adalah yang nanti akan menggerakkan. Lurus atau belok. Atau masuk. lah ini. Sehingga hati ini harus betul-betul dijaga. Hati ini harus betul-betul dibersihkan. Supaya tidak ada kecintaan terhadap kejelekan. Dihiasi hati ini supaya betul-betul cinta dengan kebaikan. Sehingga dia akan jalan lurus. Jangan malah penasaran ya. Kadang orang itu ketika ada sesuatu yang membuat penasaran itu betul-betul ingin masuk atau membukanya. Kadang ada peringatan ditulis. Di jalan saya kadang pernah baca. Jangan tengok ke kiri. Kayak gitu. Promosi rumah makan. Tapi tulisannya jangan tengok ke kiri. Itu malah bukan malah nengoknya kanan. Malah penasaran di kiri itu ada apa. Oh ternyata ada rumah makan. Promosi. Jadi orang disuguh gitu ya. Amogo silahkan untuk di dahar ini. Tapi ini mohon maaf ya. Yang ditutup ini jangan dibuka. Itu semakin penasaran. Ini kayak gini aja enak. Jangan-jangan ini lebih enak. Nyoba-nyoba aja dibuka kayak gitu. Itu bisa buat mengetes keadaan seorang. Oh, ternyata di situ hewan yang larinya cepat begitu dibuka. Bingung dia nanti. Nangkepnya gimana. Al-muhim. Jadi orang semakin sudah ditutup rapat demikian saja itu masih penasaran. Lah itulah pentingnya untuk istiqomah. Orang nyoba-nyoba jatuh ke dalam perkara maksiat. Itu asalnya hati itu sudah mengingatkan. Sudah mengingatkan itu hati. Tidak boleh. Ini dilarang. Itu awal perkaranya. Nah ini yang harus dijaga oleh kita. Karena wa'idullah itu fi qalbi kulli muslimin. Nasihat Allah itu ada di dalam hati setiap kaum muslimin. Nah ini harus kita pelajari. Supaya hati kita itu betul-betul nanti datang kepada Allah bi qalbin salim. Dan ini yang kita butuhkan. Di saat anak itu sudah tidak bermanfaat nanti di akhirat. Harta tidak bermanfaat lagi di akhirat. Kita bisa mendapatkan manfaat dari harta. Dari anak. Ya. Ini di dunia ini. Dengan hartanya dia menjadi memiliki kemudahan. Dengan anaknya jadi bisa dibantu. Di akhirat nanti masing-masing ikhwah. Bagaimana dia hatinya. Selamat atau tidak. Kalau dia membawa dosa syirik besar. Na'udzubillahi min dzalik. Itu gak manfaat sama sekali anaknya. Hartanya. Gak manfaat sama sekali. Gak bisa menyelamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Gak bisa. Ketika Allah sudah hukum. Sudah vonis untuk diazab. Harta dan anaknya tidak mampu untuk menolongnya. Sehingga upaya di dunia ini untuk menyelamatkan hati itu hajatun masatun. Kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Ya. Wabillahi taufiq. Qala al-Hafiz Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala. Menjelaskan dari hadis yang mulia ini. Wa man kana fid dunya qad kharaja 'anil istiqamati 'ala sirat. Siapa yang di dunia ini dia keluar dari keistiqomahan di atas sirat, sudah jelas jalannya, ini loh jalannya harus ditempuh. Dia coba-coba untuk tidak istiqomah. Fafataha abwabal maharim. Ia membuka pintu-pintu yang diharamkan. Penasaran tadi. Dia mulai masuk ke sana. Masuk ke sini. Masuk ke sana. Padahal itu perkara yang Allah larang. Allah haramkan. Allati fi suturi sirat. Yang itu sudah ditutupi. Dari jalan yang lurus ini sudah ditutupi. Ini pintu-pintu tadi. Pakai tirai. yang ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Mestinya kalau orang istiqomah itu kan lurus terus. Lurus saja. Enggak penasaran dengan apa yang ditutupi-tutupi itu yang ditutup pakai tirai tadi. Ya. Tapi ingat di situ. Pintu-pintu yang ditutup pakai tirai tadi itu ada penyerunya. Aromanya wangi atau apalah. Sehingga bikin penasaran. Na'udzubillahi min dzalik. Wa dakhala ilaiha. Masuk dia ke pintu tadi. Itu kan namanya tidak istiqomah, ikhwah. Ingin coba-coba. Sawa'un kanat al-maharim minasyahwat au minasyubuhat. Sama saja apakah pintu-pintu ini yang Allah haramkan bentuknya adalah syahwat. Ataukah bentuknya syubuhat. Ragamnya nanti kalau tidak akan mengajak kepada syahwatnya dia. Atau akan dirancukkan dia di dalam agamanya. Jadi semuanya nanti akan mendapatkan ujian yang demikian ini. Datang syubhat. Nah ini akan terselesaikan dengan ilmu tadi. Karena syubhat itu akan bikin bingung. Akan bikin goncang. Bikin syak ragu. Maka dengan ilmu akan mendatangkan yakin. Demikian juga daya tarik syahwat itu sangat kuat sekali. Pentengi dengan ilmu kesabaran. Dengan sabar. Sehingga dia terselamatkan dari panggilan dari pintu-pintu tadi. Namun orang yang tidak berusaha untuk istiqomah. Karena istiqomah artinya apa ya mas? Istiqomah. Istiqomah artinya apa? Istiqomah itu artinya lurus. Lurus. Istiqomah itu artinya lurus. Lempeng. Enggak toleh kanan, toleh kiri, udah lurus saja. Enggak kesubhat, tidak enggak syahwat. Dia punya syahwat, tapi dia sabar menahannya. Datang syubhat, tapi dia bisa menangkisnya dengan pengetahuannya. Jadi gak aman sesungguhnya untuk melewati jalan yang lurus itu gak aman. Gak aman dari gangguan-gangguan ini. Gak aman dari gangguan-gangguan itu. Supirnya ini yang harus kita perhatikan. Apa tadi? Hati. Hatinya kita yang harus selalu dikasih pengetahuan, kasih ilmu. Dilembutkan, dilunakkan. Dibersihkan. Diselamatkan dari perkara-perkara tadi. Lah, orang yang dia kharaja anil istiqomah ala sirat. Yang dia keluar dari keistiqomahan di atas sirat tadi. Jalan yang lurus tadi. Apakah dia kecebur ke dalam syahwatnya. Itu kalau sudah kecebur masuk dalam syahwat. Itu untuk mentas tau ya mentas ya. Apa namanya? Untuk keluar darinya itu berat. Begitu pula ketika orang sudah kecebur ke dalam syubhat pun itu berat. Nanti banyak retorika-retorika seolah-olah dia di atas al-haq. Seolah di atas kebenaran. Tapi hakikatnya ia tercebur di dalam syubhat. Menganggap itu adalah kebaikan, kesolehan. Na'udzubillah min dzalik. Itu bahayanya syubhat. Nah, syahwat juga seperti itu. Apalagi ini bergabung antara syubhat dan syahwat. Wah, udah lengkap. Ketika berbuat dosa, ada saja nanti. Allah kan maha pengampun. Innallah ghafurur rahim. Ya, begitu ya Pak. Jadi, mau berbuat dosa saja dia sudah cari dalil dulu. Dalil untuk membenarkan. Nanti ketika ada orang yang mengkritik, ditangkis dengan dalil ini. Subhanallah. Yang demikian. Ya harus dijauhi kalau ketemu dengan orang yang kayak gini. Jangan dienceloki. Nanti kalian bisa terbawa. Tayyib. Akhadathul kalalib. allati ala dzalika sirat yaminatun yasiratun. Maka di akhirat nanti ikhwah ada sirat, ya, sirat yang itu dibentang di punggung jahanam yang akan dilalui oleh setiap manusia. Samping kanan kirinya itu ada kalalib. Kalalib itu pengail. Pengail. Ya kalau bahasa kita pancing. Ada patisnya itu kan. Itu namanya kalalib. Yang akan menyambar orang yang melalui sirat tadi. Ma fataha fid dunya min abwabil maharim dakhala ilaiha. Yang kalalib ini akan menyambar orang tersebut seukuran apa yang dulu di dunia dia membuka pintu-pintu yang diharamkan kemudian dia masuk ke dalamnya. Itu bahayanya. Karena di akhirat itu adalah sudah bukan tempat untuk beramal. Tapi tempat untuk mendapatkan balasan. Bagaimana keistiqomahan dia di sirat dunia ini, di atas Islam ini. Apakah terjebak dengan syubhat dan syahwat yang ada di samping kanan dan kirinya? Atau tidak? Kalau dia adalah orang yang istiqomah di atas sirat, maka dia pun akan lancar untuk berjalan di atas sirat. Namun ketika dia terjebak dengan syubhat dan syahwatnya, sehingga terjatuh ke dalam apa yang Allah haramkan, maka ingat di sana itu ada pengail-pengail yang akan menyambar orang yang melewatinya seukuran ketika dia masuk di dunianya ke dalam perkara syubhat ataupun syahwat sehingga terjatuh ke dalam keharaman. Ikhwani fiddin, hafidhani wa hafidhakumullah. Sebabnya demikian ini hati-hati. Hidup di dunia kita, ya, yani kita hidup di dunia ini itu terbatas waktu. Terbatas waktu. Masing-masing kita tidak ada yang mengetahui kapan waktu yang Allah berikan untuk hidup di dunia ini. Jangan sampai ya, waktu yang Allah berikan ini disia-siakan dengan ingin coba-coba masuk ke dalam perkara yang Allah haramkan. Istiqomahlah di atas syariat ini. Amankan hati kita dari syahwat dan syubhat. Karena itu akan mengajak kepada perkara yang Allah melarangnya. Wa minhu di antara contoh yang lain. Qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala. Qul lil mu'minin. Yaghuddu min absarihim. Wa yahfadhu furujahum. Zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakan oleh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluannya. Dzalika azka lahum, yang demikian itu mensucikan buat mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka berbuat. Ayat ini perhatikan dengan baik. Ada dua hal yang akan menjadikan azka, yang akan menjadikan lebih suci bagi kita. Yaitu perintah untuk menundukkan pandangan. Yang kedua apa ikhwah? Perintah untuk menjaga kemaluan. Disebutkan oleh Abu Hayyan Al-Andulizi rahimahullah, qudima ghudul basar ala hifdil fard didahulukan menundukkan pandangan dari menjaga kemaluan. Lihat, li'anna nadra bariduz zina. Karena pandangan itu adalah penghantar perzinaan. Warra'idul fujur, penunjuk jalan kepada perbuatan mesum, kefajiran. Itu mulanya dari itu, ikhwah. Dari pandangan. Sehingga perkara-perkara yang akan menghantarkan kepada perbuatan yang diharamkan, ini semuanya harus ditutup. Semuanya harus ditutup. Ya. Hukumnya sama dengan perbuatannya. Karena al-wasailu laha ahkamul maqasid. Karena wasilah-wasilah itu memiliki hukum tujuan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita. Hal-hal yang akan menjadikan terjatuhnya ke dalam perzinaan, semuanya diharamkan. Wasilah-wasilah ini semuanya diharamkan. Nah, diawali dari apa, ikhwah? Pandangan. Sehingga harus betul-betul dijaga pandangan ini. Pandangan pertama jangan diikuti dengan pandangan yang berikutnya. Jaga pandangan kita, wahai ikhwah. Jaga pula, wahai para ummahat wal akhwat, pandangannya. Jangan sudah sama-sama mendudukan, begitu sudah mendekat, melirik. Ya sama aja, ikhwah. Ya. Kadang kayak gitu apa iya? Kadang kayak gitu apa iya? Iya. Ya, jadi, itu godaan. Itu godaan. Betul sudah sama-sama lihat, sama-sama menunduk, begitu sudah dekat, ini tahan kayak gitu, jangan melirik. Nah, kalau sana melirik, antum melirik, sudah ketemu di situ. Itu panah dari panah-panah syaitan, harus dijaga, harus hati-hati. Wal balwa fihi, dan musibah yang ada di dalamnya, asyaddu wa aktsar, lebih berat dan lebih banyak terjadi. Ya, itu dari pandangan. Sehingga jangan main-main dengan yang namanya pandangan. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, fa inna man hafidha farjahu wa basarahu, maka sesungguhnya siapa yang menjaga kemaluannya dan pandangannya, tahura minal khabthi, maka dia suci dari kotoran. Alladzi yatadannasu bihi ahlul fawahish, yang itu biasa menjadikan atau mengotori para ahlul fawahish. Ahlul fawahish itu tidak menjaga yang demikian ini, ikhwah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, harus betul-betul dijaga. Kita tidak menginginkan ini terjadi. Ya, di tengah-tengah salafiyin gara-gara pandangan ini. Berita-berita yang ada itu sebagai pelajaran. Jangan ditiru. Bermula dari itu. Nah. Wabillahi taufik. Wazakat a'maluhu, dan dengan menjaga kemaluan dan pandangannya akan menjadi bersih amalan-amalannya. Benar, ikhwah. Nah, sekarang kalau orang tidak bisa menahan pandangannya, itu ketika sholat pun akan terbayang-bayang apa yang dilihat. Terbayang-bayang. Maka betul-betul dijaga. Dijaga pandangan ini. Karena ini Allah yang memerintah. Allah yang tahu isi hati setiap hamba-hambanya. Setiap kita, isi hati kita Allah tahu. Dan Allah kabarkan, ini pandangan nanti akan bisa membahayakan. Membahayakan bagi supirnya. Supirnya siapa tadi? Hati. Pandangan tadi connect dengan supirnya. Wah, supirnya goncang. Bisa dilanjutkan dengan episode berikutnya. lanjutkan lagi episode berikutnya. Sampai terjadi na'udzubillah min dzalik, perbuatan yang Allah haramkan. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Bisababi tarkil muharram, akan suci amalan-amalannya dengan sebab dia meninggalkan yang diharamkan. Allati tadba'u ilaihi nafs wa tad'u ilaihi. Yang mana perkara yang diharamkan itu, jiwa itu betul-betul akan cenderung dan akan mengajak. Karena inna nafsa la'ammaratum bisu. Karena jiwa itu sungguh-sungguh betul-betul mengajak kepada perbuatan jelek. Sehingga harus dijaga dengan baik. Hati ini yang menjadi pengendalinya. Ayo tundukkan. Pandangan tundukkan. Begitu. Nah, ketika orang itu mampu menundukkan pandangannya, itu akan mendapatkan keutamaan. Faman taraka syai'an lillah, maka siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awwadahullahu khairan minhu, Allah akan ganti buatnya yang lebih baik dari yang ia tinggalkan. Itu yang harus kita ingat itu. Allah akan ganti yang lebih baik. Mungkin ini kalau dipandang, kalau gak dipandang eman-eman misalnya gitu. Tapi dia tahu ini akan membahayakan. Dia tahu bahwasanya Allah memerintahkan untuk menundukkan. Ia lakukan. Walaupun kesempatan yang emas itu ia gak dapat. Tapi dia ingat pasti Allah akan ganti karena dia telah meninggalkan apa yang Allah haramkan. Walidza kana min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi min fudulil kalam wan nadhar wa ghairi dzalik. Sebab itulah termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Di antara perkara yang tidak bermanfaat adalah fudulul kalam, kelebihan dari ucapan. Wan nadhar, dan memandang. Harus diingat ini. Jadi pandangan ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk perkara yang Allah ridha. Ya, pandangan ini manfaatkan sebaik-baiknya untuk perkara yang Allah ridha. Segera perbaiki diri kita. Karena itu akan mengacaukan hati. Wabillahi taufik. Demikian juga fudulul kalam, kelebihan dari ucapan. Ucapan yang berlebih-lebih itu pun akan menjadikan matinya hati. Sederhanakan dengan perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa aktsarul ma'asi, dan mayoritas dari kemaksiatan-kemaksiatan, innama tuwalluduhu, sesungguhnya dilahirkan min fudulil kalam wan nadhra. Dilahirkan dari kelebihan ucapan, wan nadhar, dan pandangan. Ini sudah berdasarkan penelitian. Ucapan dan pandangan ini, itu melahirkan banyak dari kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga keduanya ini, pandangan ataupun ucapan yang berlebih, awsa'u madakhil syaitan, itu adalah perkara yang paling luas untuk syaitan masuk di dalamnya. Ya. Kenapa dua perkara ini syaitan masuk di dalamnya? Fa inna jarihatiha huma la yamallan wa la yasaman. Karena dua anggota badan ini, pandangan dan ucapan, mata dan lisan, itu tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah jemu. Coba kalau ngobrol itu setar dari jam 8 sampai jam 2 malam, 12 malam atau jam 2 malam, itu enggak ada rasa bosan dan jemunya, apalagi yang diobrolkan ngerasani orang. Udah. Tapi kalau yang disampaikan itu ilmu-ilmu agama, 10 menit saja, udah mengantuk, ya sudah, ya banyak komentar-komentar. Dan karena seperti inilah syaitan masuk di dalamnya. Karena ini dua alat anggota badan yang tidak akan rasa, tidak akan ada rasa jemu maupun bosan. Pandangan juga demikian. Baca Al-Quran dua baris ngantuk-ngantuk. Ya tidak ikhwah. Ya apa tidak? Ya. Namun untuk nonton yang lainnya, wah mungkin berjam-jam gak terasa capek. Gimana betul? Lah itu yang harus diingat. Syaitan itu masuk ke dalam dua anggota badan manusia ini. Karena keduanya ini tidak pernah ada bosan, tidak pernah ada jemu. Yaitu pandangan dan fudul kalam. Fayambaghi 'alal 'abdi ayyakuna 'aqilan. Maka hendaknya hamba itu untuk menjadi orang yang 'aqilan, berakal. Wa kayyisan. Kayyis, cerdas. Enggak dungu. Ya. Supaya apa? Supaya bisa selamat. Perhatikan ini. Syaitan masuk dari lisan kita dan dari apa tadi? Pandangan kita. Harus ingat ini. Kita harus menjadi orang yang cerdas dan berakal. Fayas'alullaha, dan meminta kepada Allah as-sabru wan najah, kesabaran dan keselamatan. Dengan kita tahu seperti ini, kelemahan pada tubuh kita yang syaitan nanti akan memperalat dengan perkara tersebut, kita tahu kita akan bisa menjadi waspada. Kita minta kepada Allah untuk bisa sabar. Bisa sabar untuk apa namanya, dengan dua anggota badan ini, melihat dan berbicara, untuk bisa sabar. Terjadinya orang perceraian itu ya dari lisan ikhwah, sebab-sebabnya dari pandangan. Iya. Itu jangan dipungkiri. Jadi kalau misalnya ada ribut-ribut sebuah keluarga, ada yang konsultasi pada antum misalnya, maka teliti dulu coba, ini syaitan masuknya nanti dari ini, lisan dan pandangan, dari apa? Oh ternyata ini sudah jelalatan matanya. Oh ternyata lisannya sudah mengucapkan demikian. Wabillahi taufik. Sehingga minta kepada Allah untuk sabar dan selamat. Sudah marib? Belum. Wa ayyaqta'a kullu turuq al-mu'addiyah lidhiya'i nafsihi wa fujuriha. Dan untuk memotong setiap jalan yang akan menghantarkan kepada kesia-siaan jiwa dan perbuatan mesumnya. Fadinul abdi ra'su malihi, maka agama seseorang, maka agama seorang hamba itu adalah pokok dari hartanya. Maka jaga. Wa fi dhiya'ihi, dan dengan menyia-nyiakan agamanya ini, khisaratud dunya wal akhirah. Dia akan menjadi orang yang rugi di dunia dan akhirat. La siyama fi zamanina, terlebih di zaman kita ini. Alladzi waqa'at fihi al-fitanu 'alan nas, yang fitnah-fitnah itu menimpa manusia, ka waqa'il matar, seperti jatuhnya hujan. Deras sekali. Fitnah kayak gitu merambat kepada manusia. Wan fatahat fi abwabu syubhat wa syahwat, terbukanya pintu-pintu syubhat dan syahwat, ma hadzal ajzihatil hadisiyah, yang disebarkan dengan alat-alat modern. Di zaman kita demikian. Untuk meruntuhkan keistiqomahan sekarang luar biasa. Sehingga tadi, untuk minta kepada Allah as-sabr wan najah, kesabaran dan keselamatan. Kata syubhat dan syahwat, ya, yang disebarkan dengan alat-alat modern, sehingga terjadi perkara-perkara yang masbuh. Ya, baromis program-program yang munharifah, yang menyimpang. Hatta saqat katsirun minan nas ila al-ghiwayah, sehingga menarik banyak dari manusia kepada kebinasaan. Wasarafathum anil hidayah, sehingga memalingkan mereka dari hidayah. Nas'alullah al-afiyah. Wallahu ta'ala lama biswab. Wa bila taufiq. Ini sudah hampir maghrib. Kita cukup. Subhanaka Allahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.